Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan sebagaimana namanya, masjid ini senantiasa memberikan hidayah kepada kita dengan kita menuntut ilmu di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, dan sekarang kita pada surat At-Tin. Wattini wazzaitun, itu ya. Jadi kita akan mempelajari surat yang kita sudah hafal insyaallah, yaitu surat At-Tin. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ini adalah ayat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan jika ada waktu maka kita akan bahas juga surat sebelumnya, yaitu surat Asy-Syarah Alam Nasrah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tin ini makiyatun. Makiyatun itu artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Makanya ayatnya masih berkaitan tentang keimanan. Kemudian surat At-Tin ini jumlah ayatnya ada 8. Semuanya turun setelah surat Al-Buruj. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syaahidin wa mashhud. Sampai selesai baru turun ayat ini. Mengapa surat ini dikatakan At-Tin? At-Tin itu buah. Mengapa kok bukan surat zaitun, kok surat At-Tin? Jawabannya karena Allah membuka ayat ini dengan sumpahnya dengan buah tin. Watin demi buah tin. Kemudian apa keistimewaan surat At-Tin ini? Surat At-Tin ini diterangkan dalam riwayat Anil Barra bin Azib dari seorang sahabat Nabi namanya Barra bin Azib. Beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarihi fi ihdar rak'ataini bit-tini wal zaitun. Fama sami'tu aksa ahadan aksana sultan au qira'atan minhu. Perhatikan, Rasulullah kalau safar bepergian jauh, beliau selalu membaca wat-tini wat-zaitun pada salah satu dua rakaat. Berarti kalau Rasulullah sholat duhur, duhur kan berapa rakaat kalau safar? Dua rakaat, salah satu saja wat-tin. Rasulullah kalau sholat asar, otomatis kan enggak rawatib, kalau safar kok rawatib. Jadi enggak usah qobliyah, berarti enggak usah. Dia safar ya yang wajib yang empat jadi berapa? Dua. Sholat asar kan dua rakaat tuh. Salah satunya rakaatnya pakai wat-tin wat-zaitun. Sholat isya juga demikian kan dua rakaat kan? Kalau safar salah satunya pakai wat-tin wat-zaitun. Sholat subuh berapa rakaat? Kalau dalam safar tetap dua, enggak bisa dikosong, kalau jadi satu. Tetap dua. Salah satunya baca apa? Wat-tin wat-zaitun. Jadi sampean kalau di pesawat, sampean di terminal, sampean di bandara, kan safar tuh posisinya baca surat Wat-Tin dalam bacaan surat ini. Rasulullah selalu membaca Wat-Tin ketika safar. Ini keistimewaannya. Ini sunnah yang kadang-kadang kita enggak tahu kalau enggak belajar tafsir. Iya toh? Saya juga baru tahu ketika baca tadi malam. Nah, ini kok selama ini kok jarang dipraktikkan gitu. Kalau safar milikul wallah terus ya. Ini lagi sunnah Rasulullah. Wati ini wati. Kalau safar baca ini. Kira-kira diamalkan tidak ini? Diamalkan lah. Yang belum hafal harus hafal. Wati ini. Baik. Saya baca, kita maknani. Kita terjemahkan dulu lah. Bukan nafsiri dulu. Terjemahkan dulu. Wati ini wat zaitun. Demi buatin. Buah zaitun dan buah zaitun. Sudah pernah lihat buah tin, buah zaitun? Nah, nanti lihat. Kalau ke Medina, tanya. Ke toko ada buah tin, buah zaitun. Waturi Sinin dan demi Bukit Sinai. Bukit apa? Sinai. Bukit Sinai itu ada di mana? Bukit Sinai di mana? Sinai itu Mesir yang ikut Asia. Dulu ikut Palestina. Lihat saya. Mesir itu negara Afrika apa enggak? Afrika. Bangsanya bangsa Arab, tapi letak geografisnya Amerika apa? Afrika. Tapi ada wilayah sedikit ikut Asia, itu Sinai. Dulu ikut Palestina zaman itu, peta kuno ikut Palestina, tapi peta modern dia sekarang ikut Mesir. Seperti Najran peta kuno ikut Yaman, tapi sekarang Najran itu ikut provinsi Arab Saudi. Dulu peta kuno masuk Yaman. Oke, itu Bukit Tursina ini adalah bukit yang dahulu Nabi Musa diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Musa kan ngomong, "Ya Allah, aku pengin lihat wajah-Mu itu." Masih ingat kisah itu? Terus kalau engkau bisa melihat gunung ini tetap ya, mataku akan melihat aku. Ternyata pecah. Itu di Bukit Tursina. Di Sina, Sinai. Di Mesir. Di tempat yang dahulu Nabi Musa diajak bicara sama Allah SWT. Demi buah tin, demi buah zaitun. Demi bukit, apa tadi? Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Kota yang aman ini kota apa? Ditafsiri oleh para ulama, al balad al amin ini balad itu artinya negeri, amin aman. Jadi Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini mana? Mekah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini turun di Mekah karena pakai lafaz ini, hadza ini. Jadi al-balad al-amin itu dikasih tanda maksudnya kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La itu artinya sungguh, benar-benar. La itu artinya sungguh, benar-benar. Qad artinya telah, sungguh benar-benar telah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku cipta, khalaqna, kami ciptakan al insana manusia, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan manusia ke serendah-rendahnya tempat. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik dan akan diubah menjadi ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, baginya lah pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan itu? Alaysallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Hakim itu pembuat undang-undang. Apakah bukankah Allah sebaik-baik hakim, pembuat undang-undang, pembuat aturan? Itu terjemahannya, belum tafsir. Kita sekarang rinci satu persatu. Watini wa zaitun, jemi, ini namanya wawu kosam, wawu untuk bersumpah. Cirinya wawu untuk bersumpah itu setelah wawu kasro. Watini wa zaituni kasro. Setelah wawu kasro di awal jumlah itu berarti dia kosam, artinya sumpah. Makanya sampai sumpah itu gimana? Wallahu apa wallahi? Wallahi, artinya saya bersumpah. Setelah wawu terus kasro. Ini repot jelaskannya kalau enggak belajar bahasa Arab. Kalau sampai belajar bahasa Arab akan paham nanti. Watini wa zaituni, demi buah tin dan demi buah zaitun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala kok bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, kok tidak dengan kurma, kok tidak dengan apa anggur, kok tidak, kok dengan tin lagi? Karena suai apa namanya, buah tin dan buah zaitun pada waktu itu tumbuhnya di Baitul Maqdis. Palestina berarti. Berarti Rasulullah bersumpah demi buah tin, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, itu menunjukkan, saya mau tanya nih, Allah itu kalau bersumpah dengan makhluk, itu menunjukkan bahwa makhluk tadi itu memiliki istimewa. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluk, kok makhluknya itu tidak ada keistimewaannya, tidak mungkin. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Mesti ada keistimewaan. Karena dalam bahasa Arab itu sesuatu yang dipakai bersumpah itu harus punya kemuliaan. Gak mungkin toh bersumpah kok demi hal yang rendah. Kan hilang kesakralannya, kan hilang. Masa orang bersumpah demi sandal, kan gak mungkin. Hilang kesakralannya. Harus dengan sesuatu yang dianggap tinggi. Allah bersumpah demi buah zaitun dan buah tin. Apa buah tin dan buah zaitun? Kata para ulama, karena buah tin dan buah zaitun pada waktu itu adanya di mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang itu di Al-Aqsa. Sekarang kalau kita ke sana mau tidak mau ya itu harus dapat izin dari Israel Zionis. Waturi Sinin dan demi Bukit Sinai. Bukit Sinai ini miliknya Nabi Musa. Kalau Watini Wazaitun ini tanahnya Nabi Isa. Ditulis Baitul Maqdis itu kan miliknya Nabi Isa. Di situ ada diklaim oleh orang Nasrani ada kuburannya siapa? Yesus. Ya. Watini Wazaitun di situ tempatnya Nabi Isa. Waturi Sinin dan Bukit Sinai. Sinai itu tadi dengan tempat antara Palestina dengan apa? Dengan Mesir. Ini yang sampai sekarang sengketa itu, bukan sengketa ya, yang ditutup oleh Mesir. Jadi Palestina itu terisolir, penjara besar bagi umat manusia, itu Palestina sekarang. Dulu Palestina itu ya, Syam. Ya, Syam itu kan 4 negara kalau sekarang ini, Jordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Lah Palestina ini dulu sebelum tahun 1948 belum ada Israel di peta dunia. Dulu masih Syam gitu wajah. Terus Inggris ini izin ke Khalifah Sultan Abdul Hamid Turki untuk diberi tempat di Syam Palestina untuk orang-orang Yahudi. Pada waktu itu yang memegang perpolitikan Inggris adalah Zionis, tokoh-tokohnya Yahudi. Ditolak mentah-mentah sama siapa? Proposalnya ini ditolak mentah-mentah sama Abdul Hamid, dan Abdul Hamid mengatakan tanah Palestina adalah tanah wakaf, diwakafkan oleh Umar bin Khattab ketika dulu ditaklukkan. Aku tidak boleh menjadi muslim pertama yang mengkhianati wakafnya Umar bin Khattab. Ditolak teman-teman. Akhirnya Inggris mental nih. Padahal grand design, the great konspirasinya Yahudi itu kan ingin mempunyai negeri di Holy Land, di apa tanah sucinya mereka menganggap tanah leluhur ini. Maka mau tidak mau adalah menghancurkan kekhilafaan Turki Utsmani. Bentengnya Islam pada waktu itu Turki Utsmani. Samudra Pasai yang ada di mana? Samudra Pasai ada di mana? Aceh. Waktu perang sama Portugis itu tentaranya Turki Utsmani datang, Pak, membela Aceh, Pak. Termasuk Demak ini, Raden Fatah ini termasuk wali wakil dari apa? Turki Utsmani. Bahkan di daerah-daerah yang masih belum terjamah itu masih ada manuskrip-manuskrip teks khotbah Jumat lawas itu, Pak. Sebelum kemerdekaan ini tentunya kan. Sebelum jatuhnya Turki Utsmani. Turki Utsmani jatuh baru sekitar 100 tahun yang lalu, Pak. Gak sampai 1924-an nih. Jatuhnya Turki Utsmani dari kekhalifahan menjadi republik sekarang ini. Ya, ada masih ada manuskrip-manuskrip kuno di daerah-daerah pedalaman itu yang teks khotbah Jumatnya itu masih ada istilah mendoakan khalifah Turki Utsmani masih ada di daerah. Baru kemarin sore sejak adanya orang kolonialisme ini ya. Akhirnya mau tidak mau ini caranya adalah dihancurkan dulu Turki ini. Maka menghancurkan Turki melalui orang Turki sendiri. Siapa orang Turki yang menghancurkan kekhalifahan Turki? Hah? Kamal Mustafa Atatürk. Hancurlah Turki. Turki hancur, kekhilafahan hancur. Ya sudah, tahun 1948 Inggris mengasih tempat untuk orang Yahudi. Disuruh balik nang negeri mereka masing-masing. Apakah orang Yahudi terus mau kumpul di Israel, di Palestina? Pertama enggak mau. Karena enggak bisa hidup. Vampir enggak mungkin hidup sama vampir. Vampir itu senang hidup sama manusia. Nanti nyesep darahnya manusia. Betul enggak? Enggak mau. Wong mereka itu menguasai perekonomian di Rusia, di Mesir, di negeri-negeri di Amerika Latin, mereka yang menguasai. Kok disuruh pindah kemana? Ke Palestina, negeri tandus, enggak. Disuruh balik pulang, enggak ada yang mau. Salah satu konspirasinya adalah dengan diciptakannya pembantaian Yahudi oleh Hitler Nazi. Akhirnya dengan pembantaiannya Nazi, Hitler jadinya apa sih itu, Pak? Holocaust ya, Pak? Di Holocaust itu pembantaian yang besar-besaran, baru orang Yahudi hijrah besar-besaran yang di mana-mana itu datang ke Palestina. Akhirnya Palestina yang punya sendiri disingkirkan, dititi perumahan muslimnya digusur, pribuminya digusur, dibuat perumahan besar, enggak ada yang mampu beli kecuali orang Israel sendiri. Seperti Jakarta sekarang itu digusuri. Ya, yang kumuh-kumuh digusuri, ditaruh di rumah susun tanpa masa depan, lihat tembok, lihat tembok, lihat tembok, lihat tembok. Mari ngono, ya. Yang pantainya dibikin super mewah dan pribumi tidak bisa beli. Yang beli adalah orang-orang mata sipit yang kafir. Yang muslim tidak apa-apa ya. Kafir. Mirip dulu juga seperti itu. Terus terkikis, gak punya tempat. Sekarang petanya sama lihat nih, petanya Palestina kecil. Kita kembali ke materi Sinai. Lah Sinai ini sebenarnya yang menghubung, kalau dibuka sama Mesir, bisa ambekan ini orang Palestina ini. Masalahnya Sinai ini ditutup sama Mesir. Kesana Israel, kesini Israel, kesini Israel, kesini laut. Ini ada untuk ambekan lewat Mesir, Sinai. Ditutup sama Mesir. Muslim loh itu, kira nggak terowongan mah, nggak terowongan ilegal itu. Kalau gitu gimana logistik bisa masuk bagaimana? Itu saudara-saudara kita di Palestina, penjara besar bagi umat manusia juga di Palestina. Lah pintu Sinai ini, ya ini Sinai ini adalah tempat dulu Nabi Musa dapat wahyu. Wahadal baladil amin, dan demi kota Makkah. Berarti Allah ini sudah bersumpah dengan berapa makhluk? Hah? Kira-kira apa sih yang akan dijelaskan Allah kok sampai didahului dengan sumpah bolak-balik ini? Artinya apa? Ada sumpah, ada yang disumpahi, kan gitu toh? Bisa dipahami maksudnya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah bersumpah dengan empat hal. Dan empat hal ini bukan suatu yang remeh. Buat tin, buat zaitun, bukit Sinai, dan kota Makkah. Empat-empatnya ini Baitul Maqdis, yang satu Sinai, yang satu Makkah. Empat-empatnya ini tanah suci. Atau tiga-tiganya ini tanah suci. Semuanya dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Kira-kira apa sumpahnya ini? Sesuatu yang disumpahi itu bisa dilihat kehebatannya dengan Allah memakai sumpah dengan apa. Jadi bang, kalau kan bersumpah ini kan demi ini, demi ini, demi ini, demi kira-kira apa yang diomongkan nanti itu apa? Kok sampai Allah bersumpah berapa kali tadi? Empat. Baru dijawab, itu namanya jawab Bulqasam. Jawabannya itu di ayat yang nomor 4. Inilah sumpahnya Allah. Laqad itu pun ditambahi dengan laqad. La dalam bahasa Arab itu untuk menguatkan. Saya mau tanya, fungsinya sumpah itu untuk apa sih? Meyakinkan, menguatkan. Betul? Dan dalam hal ini Allah sudah menguatkan berapa kali? Empat kali. Allah menguatkan perkataannya dengan sumpah empat kali. Setelah sumpah empat kali, Allah membuka hal yang akan disumpahi itu pakai lafaz lam, lam yang enggak pakai alif, la. Laqad dalam bahasa Arab kalau ada la itu artinya benar-benar. Berarti sumpahnya berapa kali sudah? 1 2 3 4. Bukanya pakai lam yang menunjukkan apa? Penguatan. Sebenarnya kalau sama ngerti bahasa Arab senang jadi. Tapi paling tidak lah ya. La itu artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Setelah itu ketemu qad. Contoh ya, ada orang ngomong sama saya, Ustaz, akal tahu Ustaz, sudah makan Ustaz? Kalau saya jawab, akal tuh, saya sudah makan. Itu biasa. Tapi kalau Ustaz, akal tak? Sudah makan Ustaz? Saya jawab, kot akal tu. Pakai kot, itu berarti apa? Penegasan. Berarti ada berapa penegasan ini? Coba hitung. 6 penegasan. Kira-kira apa sih yang diomongkan Allah sampai ngomong belum bicara sudah dimulai dengan berapa penegasan? Nah, ditulis Pak, ayat ini Allah menggunakan 6 penegasan sebelum berbicara. Sebelum apa? Sebelum menunjukkan esensi yang ingin disampaikan. Allah menegaskan dengan berapa hal? 6. Yang keempat dengan sumpah, ya, dengan hal-hal yang istimewa tadi. Yang kedua itu dari segi bahasa. Apa yang ingin disampaikan Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakai fi'il madhi. Benar-benar Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Jadi kalau ada orang ngapunten-ngapunten ya, jangan ada yang tersinggung. Tatoan, tindian, ini ya di itu sudah melanggar 6 sumpahnya Allah. Pegono sing apik kecuali ciptaane Allah itu harus dibuta ganti. Demi zaitun, demi tin, demi zaitun, demi tursinin, demi kota Mekah. Benar-benar Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu notok sudah penegasannya Allah itu. Maka jangan di alis dikerik, ya, wanita itu diganti tato, tidak boleh. Tidak yakin dengan sebaik-baik bentuk yang Allah berikan kepada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ini bantahan kepada pendidikan sekuler yang diajarkan di sekolah-sekolah kita, termasuk saya juga pernah belajar dulu, ya, bahkan di kurikulum-kurikulum Islam pun diajarkan bahwa manusia itu berasal dari kerah. Ini terpengaruh dengan pemikiran siapa? Darwin, Karl Marx, tokoh-tokoh komunis. Inilah yang menyebabkan Hitler kejem. Hitler itu kan termasuk terpengaruh dengan teori Darwin, Pak. Harus orang yang bibitnya unggul ini yang menang, gitu. Apa? Iya, bangsa yang tinggi Arya. Makanya Nazi dulu ketika Hitler berkuasa, hidung-hidungnya orang Jerman di apa? Ada ukurannya, Pak. Kalau kurang sekian senti digantungi semuanya. Tentaranya itu harus yang kuat-kuat itu, bangsa terpilih, Pak. Hitler itu. Kalau kayak kita dibawa mati kabeh, Pak. Irungi gitu, Pak. Cocok, Pak. Iya. Orang Jerman kan mancung-mancung gitu. Itu pasti ada ukurannya sama Hitler. Masih ada, Pak, manuskrip-manuskrip kuno yang jelaskan ada foto-fotonya itu. Bagaimana terjadi apa? Pengukuran hidung kalau enggak sesuai gantung mati. Jadi benar-benar Jerman ingin menciptakan gigit unggul. Apa? Bibit unggul. Enggak boleh yang lemah-lemah dibunuh itu, Pak. Kejem. Karena terpengaruh itu kan teori Darwin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Terus kita kan belajar bukan Meganthropus, Paleo Japanicus, manusia Homo sapiens, apalagi? Terus kayak gitu-gitu, Pak. Pithecanthropus, ya, semacam-macam. Manusia dari kera semakin baik, semakin baik. Gak boleh. Pertama kali manusia diciptakan Allah siapa? Adam. Oh, Adam diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Dan kita ini nanti masuk surga, insya Allah, kalau masuk surga, semuanya mirip dengan tubuhnya Nabi Adam. Semuanya, Pak. Gak ada yang satu pendek, satu tinggi, satu tuwek, satu ganteng. Terus di bukan wajah loh ya, tapi apa? Postur disamakan dengan Nabi Adam semua. Jadi tidak benar, teori harus dibatalkan dan tidak boleh diajarkan oleh anak cucu kita. Diajarkan kepada anak cucu tidak boleh. Ini teori ini di barat pun didebatkan. Jadi sama ajaran gereja juga tidak cocok sebenarnya. Cuma kan gereja sekarang sudah enggak seperti apa ya, sudah hilang ruh-ruh dinianya itu. Ya gitu aja. Padahal kalau awal-awal gereja pun menolak itu. Summa radadnahu asfala safilin, sesudah diciptakan Allah sebaik-baik rupa, berbeda dengan mamalia, ia punya empat jalan, berbeda dengan apa namanya reptil, berbeda makhluk Allah yang berbeda manusia ini dengan bentuk yang sudah sempurna, lisan untuk makan, untuk berbicara, matus lengkap sudah ini, tidak ada yang setinggi ini, makhluk ini melebihi manusia. Ahsan itu kalau sama belajar bahasa Arab, makanya sebenarnya belajar tafsir itu harus belajar bahasa Arab. Ahsan itu kalau hasan artinya baik, Pak. Hasan itu bagus. Tapi kalau ahsan apa? Lebih bagus. Kabir artinya besar. Tapi kalau akbar artinya lebih besar. Nah, ahsan takwim sebagus-bagus bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku akan kembalikan manusia ke serendah-rendah tempat. Ini tafsirannya ada dua. Asfala safilin, serendah-rendah tempat, ini tafsirannya dua. Yang pertama neraka. Dikembalikan ke neraka. Seperti yang dikatakan Mujahid Abul Aliya, Mujahid Abul Aliya, Hasan, ini semua tabiin, Pak, murid-muridnya Abdullah bin Abbas, mengatakan kami akan kembalikan manusia ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kami akan kembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya, ini adalah tafsiran yang kedua nih, Pak. Kalau sampai lihat di Quran terjemahan, langsung diterjemahkan ke neraka ya. Artinya menurut terjemahan itu, kami akan kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu terjemahannya seperti itu. Sebenarnya, kalau di buku tafsir di Quran terjemahan kok diartikan neraka, berarti itu sudah tafsir, bukan terjemah murni. Paham maksud saya? Nah, asfala safilin, manusia setelah dibuat bentuk sebaik-baiknya akan dikembalikan Allah ke serendah-rendahnya. Rendah-rendahnya ini tafsirnya dua, Pak. Tafsiran pertama ke neraka. Tafsiran kedua akan dikembalikan ke serendah-rendahnya ini adalah arzalil umur. Apa arzalil umur itu? Pikun. Pikun di masa tua. Jadi yang ganteng, gagah, cerdas. Summa radadnahu, kemudian kami akan kembalikan ke serendah-rendahnya. Tafsirannya kedua apa lagi? Pikun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak pikun, Pak. Ini tafsiran yang kedua. Ini tafsirannya Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu bin Abbas. Man jama'al Qur'an lam yurid ila ardhalil umur. Lah supaya tidak pikun, apa yang harus dilakukan? Kata seorang tabi'in namanya Ikrimah. Ikrimah mengatakan supaya tidak pikun itu, man jama'al Qur'ana lam yurid ila ardhalil umur. Barang siapa yang senang ngapal Qur'an, tidak akan dikembalikan ke arzalil umur, masa pikun. Hanya tetap, Pak, beraktivitas, Pak, yang sepuh-sepuh tetap, Pak, gitu kan, ngapalkan kul wallah atau harus, jangan kok diam, jangan khawatir nanti kena arzalil umur. Makanya kita berdoa sama Allah, ya Allah, berlindung kepadamu dari arzalil umur, masa pikun, kasihan masa pikun. Nah, terus yang roja yang mana ini? Ke neraka apa ke apa tadi? Pikun. Bisa dilihat dengan selanjutnya. Jadi saya ulangi ya, kita benar-benar akan ciptakan manusia, sudah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Setelah itu akan kami kembalikan manusia dalam tempat yang serendah-rendahnya. Illa kecuali, kan gitu kan, illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. tidak dikembalikan ke ardhalil umur. Kalau lihat dari terusannya, kecuali orang yang beriman, berarti yang cocok asfala safilin diterjemahkan apa? Neraka apa pikun? Hah? Neraka. Mengapa? Karena ada orang mukmin yang pikun. Sholat, tapi pikun. Gak kafir dia. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya, bisa jadi karena amalnya itu. Jadi, tapi muslim, tetap muslim, enggak kafir. Jadi adanya ayat akan dikembalikan ke serendah-rendah tempat kecuali orang-orang yang beriman, ini bukti bahwa yang dimaksud serendah-rendah tempat itu bukan pikun, tapi apa? Neraka. Karena buktinya ada orang mukmin yang pikun. Bisa dipahami saya? Tetapi bisa jadi pikun termasuk salah satu cabang dari apa? Serendah-rendah kedudukan. Jadi Bapak, manusia yang diciptakan yang luar biasa oleh Allah, didesain oleh Allah, otaknya ini didesain oleh Allah, bagaimana mata ini kamera yang tercanggih di dunia, gak ada yang bisa membuat kamera sehebat apa? Mata kita ini bisa luar biasa ini, sebaik-baik bentuk. Tapi setelah itu Allah akan jeblokkan manusia ini ke neraka, kecuali satu lah ini, kecuali ini lah yang penting, kecuali satu orang yang beriman. Iman itu apa? Itu ditulis. Iman itu al-yakinu bil jinan, meyakini dalam hati. Wa nutku bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Tiga pak unsur dari iman itu. Sama yakin sama Allah. Sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, tapi enggak pernah sholat. Ini tadi. Iman itu tiga. Satu apa tadi? Hatinya mantap tauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Ideologinya kuat, enggak boleh bergantung kecuali pada Allah saja. Enggak cukup, Pak. Harus dilahirkan dalam bentuk ucapan. Pak, setiap hari kan kita baca syahadat. Minimal berapa kali Pak syahadat kita ini? Minimal, minimal saja sudah. Berapa syahadat kita ini? Dalam 17 kali. Tolong dijelaskan Pak, bisa 17 kali dari mana? Minimal wong Islam itu syahadat berapa kali? Minimal setiap hari. Minimal ya, kalau maksimal banyak, nanti banyak amal-amal setelah wudhu baca, kan itu setelah sholat baca. Tapi minimal itu berapa? Yang wajib gak boleh ditinggalkan. Hah? Sembilan. Mas Yogi, kok ketemu sembilan dari mana? Gini aja, gini. Tahiyatnya kita itu berapa kali? Kok dua sih, Pak? Berapa? Gini aja, subuh satu. Duhur? Dua. Asar? Dua. Maghrib? Dua. Isya? Dua. Iya, berarti berapa? Itu minimal, gak boleh ditawar. Tapi itu minimal. Songo, lo ketepaan ganjil. Songo bisa. Sembilan. Itu gak bisa ditawar lah. Terus, harus ada. Yakin iya, yakin. Kita harus diomongkan. Selalu diamalkan. Asyhadu alla ilaha illallah, harus tauhidnya kuat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul, artinya sunnahnya kuat, gak boleh bid'ah. Asyhadu alla ilaha illallah, artinya tauhidnya kuat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul, artinya sunnahnya harus kuat. Asyhadu alla ilaha illallah, harus ikhlas. Muhammad Rasulullah harus sesuai tuntunan Nabi. Itu iman. Atine sama Allah, lisane sama Allah, perbuatannya juga sama Allah. Itu baru iman. Wa amilus sholihah, dan orang-orang yang beramal soleh, bukan beramal kasir. Allah enggak mengatakan wa amilul kasirah, yang beramal banyak. Enggak. Allah enggak pernah memuji yang banyak itu. Dalam masalah amal, yang dipuji Allah itu yang soleh. Orang kecuali satu orang beriman, tadi sudah saya terangkan. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Bukan beramal banyak loh ya. Beramal soleh. Saya mau tanya, soleh dalam bahasa Arab itu artinya apa? Soleh dalam bahasa Arab itu artinya apa sih? Baik. Jadi wong sing soleh itu wong sing apa? Wong sing wati. Wong soleh itu wong sing apa sih Ustaz? Wong sing api. Itu wong soleh. Nah, berarti kalau amal soleh, amal soleh itu amal yang bagaimana? Apakah semua amal dikatakan soleh? Apakah sholat mesti amal soleh? Belum tentu. Jadi syarat orang yang tidak dilemparkan ke neraka, satu beriman, dua beramal soleh. Amal dikatakan soleh syaratnya ada dua. Syarat amal dikatakan soleh syaratnya dua. Coba dibuka surat atau ditulis surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya. Bagus amalannya sama amal soleh sama apa enggak? Siapa yang paling soleh amalannya? Siapa yang paling baik amalannya? Ditafsiri oleh Fuzail bin Iyad, yang dimaksud amal soleh, amal yang bagus adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling cocok sama Nabi. Jadi kalau dikatakan di situ orang yang beriman dan beramal soleh, kapan amal dikatakan soleh? Syarat satu harus ikhlas. Meskipun umroh, haji, jihad, amalan-amalan yang orang melihatnya itu wah, tapi kalau enggak ikhlas, bukan amal soleh. Meskipun dohirnya itu amal, jadi kalau sama, masya Allah ya orang itu ya banyak amal solehnya. Oh enggak bisa, amal soleh itu enggak bisa nampak, belum tentu. Karena syarat pertama apa tadi? Ikhlas. Syarat yang kedua apa tadi? Ittiba, mengikuti Nabi. Ada orang ibadah ikhlas, tapi enggak sesuai tuntunan Nabi, bukan amal soleh. Karena syarat amal soleh itu satu, ikhlas. Dua apa? Ittiba sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya lah pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus. Artinya orang yang beramal soleh, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi, itu tidak terputus pahalanya. Ghairu mamnun, tidak terputus. Terus setelah itu, kemana tadi ya? Nah ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan apa yang membuatmu mendustakan apa? Hari pembalasan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, pembuat hukum? Ya. Berarti bagaimana dengan hukum selain Allah? Coba kita lihat surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Hakim itu dalam bahasa Arab apa? Coba saya mau tanya, apa hakim? Hakim dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu apa? Hakim yang ada di Indonesia, hakim itu Pak, tak hakim Pak, hakim itu bahasa Arabnya bukan hakim Pak. Qadhi. Qadhi. Kalau hakim dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, hakim artinya apa? Hakim, siapa hakim? Saya ulangi lagi. Hakim dalam bahasa Indonesia, Pak Hakim itu Pak yang ada di persidangan itu namanya Pak Hakim itu. Itu kalau diterjemahkan bahasa Arab artinya apa? Qadhi. Qadhi. Tapi kalau hakim yang dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya apa? Apa? Pemegang kebijakan. Bisa pemerintah, bisa yang buat undang-undang. Misalnya hakim Misra, hakim Jawa Timur, berarti ya itu apa? Hakim Jawa Timur berarti siapa? Gubernur. Alaisallahu bi ahkamil hakim, bukankah Allah sebaik-baik orang yang membuat hukum, pemilik perintah. Ini menunjukkan tidak boleh kita berhukum dengan hukum selain Allah. Ustaz, terus bagaimana dengan kita yang berhukum dengan hukum selain Allah? Ada ayat yang berbunyi, "Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia fasik. Bahkan siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Ada tiga ayat itu, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, aw yang fasikun adzalimun. Ada tiga ayat. Terus bagaimana dengan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah? Apakah mesti kafir? Karena ayatnya berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Teks nah tidak mengandung interpretasi yang lain. Dari segi nekenasannya ya. Bagaimana dengan kita yang hidup di negara yang tidak semuanya berdasarkan syariat Islam? Atau bagaimana dengan orang yang berada berada pada jabatan, jabatan itu keputusannya atau bahkan mengeluarkan keputusan yang melanggar syariat Allah? Apakah mesti kafir? Para ulama memperinci menjadi tiga. Yang pertama, jika seorang hamba meyakini, bahwa hukum Allah itu sudah enggak relevan, sudah enggak bisa diterapkan, meyakini dalam hatinya, adapun hukum yang perlu diterapkan di tempat kita, ya hukum positif. Hukum kita hidup di negara yang majemuk, berarti yang diterapkan ya harus hukum positif, bukan hukum agama. Hukum Islam sudah enggak relevan, sudah enggak cocok. Ini kalau sampai meyakini seperti pertama ini, para ulama tidak ada yang berselisih pendapat, orang ini bisa kafir. Hukum Allah tidak penting, mas, sudah tidak relevan. Masa orang nyuri dipotong, masa orang ini disuruh gini, tidak boleh diterapkan ini. Justru yang bagus itu hukum positif, hukum buatan, KUHP dan seterusnya. Kalau orang meyakini ini dan masuk ke hatinya dan diyakini, bisa keluar dari itu. Karena Allah sudah mengatakan alaisallahu bi akamil, bukankah Allah ini sebaik-baik hakim yang tidak boleh ada hukum lain kecuali hukumnya Allah. Itu kalau diyakini bahwa hukum Allah gak penting, sudah gak relevan, sing betul ya ini undang-undang Belanda yang jadi KUHP itu, padahal yang di Belanda sudah direvisi. Itu kan peninggalan kolonial, Pak. Tapi yang punya KUHP sendiri di Belanda sudah ditinjau ulang, direvisi, tapi kita masih dipakai itu. Itu perincian pertama. Perincian yang kedua, kita mengatakan hukum Allah itu baik dan masih relevan. Hukum manusia juga baik, tidak masalah. Kalau saya sih setuju aja sih. Mau hukum Allah boleh, hukum manusia boleh. Yang penting sama-sama dipraktekkan dan supremasi hukum harus tegakkan, tidak tebang pilih. Mau hukum Islam monggo, baik. Hukum manusia juga baik, sama-sama, tidak ada masalah itu. Yang penting prakteknya yang benar, dua-duanya ditegakkan. Pilih salah satu, terserah yang mana. Kalau sudah disepakati ya harus ditegakkan. Sama saja hukum Allah, hukum manusia itu sama saja. Kalau seperti ini bagaimana, Pak? Kalau seperti ini bagaimana? Sama dengan yang pertama. Dia menyamakan miliknya Allah dengan miliknya manusia. Oke, Allah jelas-jelas aku sebaik-baik hakim memutuskan hukum. Kok kita katakan sama? Tidak benar. Tetap sama dengan yang pertama, tapi lebih parah yang pertama. Tapi tetap hukum. Bung Allah yang buat undang-undang kok dikatakan syar'i, tidak boleh. Produknya Allah kok. Yang membuat manusia ini siapa? Allah. Yang mengerti karakter manusia siapa? Allah. Maka yang bisa mengatur manusia, ya miliknya Allah. Tujuh? Tujuh. Yang nomor tiga seperti ini. Jadi yang nomor pertama itu meyakini hukumnya Allah lebih baik dari hukumnya. Yang pertama itu hukum positif diyakini lebih baik daripada hukum Allah. Ini kafir. Terus yang nomor dua, hukum Allah dikatakan sama dengan hukum manusia. Ini pun kafir karena menyamakan. Yang nomor tiga ini gini. Saya yakin sepenuhnya dalam hati saya. Hukum Allah terbaik. Tidak boleh ada hukum sebelum Allah. Tapi ya bagaimana lagi mas, kalau saya jadi hakim, saya memutuskan perkara mau tidak mau ya pakai KUHP. Wong tidak ada di sini. Saya juga cari makan di situ. Kalau saya keluar juga repot. Tapi hati saya itu ngakui mas, yang benar itu ya Islamis. Kalau seperti ini bagaimana? Inilah yang dikatakan oleh para ulama zalimun fasikun. Tidak sampai. Saya akui hukum Allah harus ditegakkan. Tapi gimana lagi mas, kita hidup di negeri kayak gini. Dan profesi saya sebagai hakim, ya otomatis saya putuskan perkaranya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini zalim, fasik. Ya. Tetapi para hadirin yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan ya, ketika saya jelaskan seperti itu, terus jangan gampang ngafirkan orang gitu. Itu nanti ada babnya sendiri. Bab mengkafirkan orang itu bukan kita. Ya, harus dilihat masalahat. Ada kaidah seperti ini, Pak. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'a al-kufru 'alaihi. Tidak serta-merta orang yang melakukan amalan kekafiran Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'a al-kufru 'alaihi. Tidak serta-merta orang yang terjatuh pada amalan kekafiran menyebabkan kekafiran terjatuh pada dirinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Tidak serta-merta seseorang terjatuh pada kekafiran, pada amalia kekafiran, menyebabkan kekafiran itu terjatuh pada orang itu. Bisa dipahami? Amalianya jelas amalia kafir, amalia kekufuran. Apakah orangnya pasti kafir? Oh, itu masih butuh satu. Sudah ikhoma kekudusan belum? Orangnya ada syubhat apa tidak? Para ulama mengatakan orang yang meminta ke orang soleh di kuburannya kafir musyrik, sepakat, tidak ada ulama khilaf masalah itu. Tapi ada orang bodoh awam nggak ngerti misalnya, Mbak Wali saya minta ini, mas sama kafir murtad musyrik, boleh nggak? Itu nanti dulu diajari dulu. Dihilangkan syubhatnya dulu. Paham maksudnya Pak ya? Nah itu yang saya maksud. Jadi setelah ngaji kayak gini langsung ngebom gedung parlemen misalnya. Karena parlemen kan membuat hukum apa? Tandingan selain hukumnya Allah misalnya. Nah itu yang gak boleh gegabah juga gitu. Kita jelaskan dari sisi akademik ilmiah dengan praktek lapangan itu beda. Jadi selalu ada hal-hal yang sering disampaikan para ulama. Tidak serta-merta orang yang melakukan amalia kekafiran menyebabkan kekafiran itu netap pada dirinya. Bisa dipahami ya? Saya nih ada orang lah. Orang ini baik sebenarnya. Tapi terjatuh pada perbuatan apa. Sekali kalau dikatakan ini orang ini berarti ahli bid'ah. Padahal dia terjatuh pada satu hal yang bagi dia itu mungkin ada syubhat. Bagi dia itu sebenarnya tidak apa-apa. Ada hadis. Ternyata hadisnya dhaif. Dia belum tahu. Tidak boleh kita katakan ahli bid'ah. Meskipun kenyataannya dia melakukan amalia, bisa dipaham saya? Ya itu masih butuh dijelaskan dulu, butuh di iqamatul hujjah dulu. Lagian juga kita ini bukan kapasitas kita mengkafir-kafirkan orang itu. Sudah, kita enggak tahu dia kafir apa tidak, yang penting kita aja. Jadi bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat Ustaz? Para ulama mengatakan dosa kafir meninggalkan sholat. Ya kan? Itu bahasa ilmiah. Bukan bahasa dakwah. Kalau bahasa dakwah gini, Ustaz bagaimana hukumnya orang yang tidak pernah sholat. Ini hukumnya bagaimana orang ini? Hukumnya orang seperti itu dipegang tangannya, diajak ke masjid. Itu bahasa dakwah. Tapi kalau bahasa ilmiah, bisa keluar dari Islam. Ya, bisa keluar dari Islam pak. Orang kalau nggak sholat pak, sholat itu kan tiangnya Islam, betul nggak? Kalau rumah nggak ada tiangnya, ambruk apa tidak? Ambruk. Sama dengan orang sholatnya. Jelas loh itu. Man tarokan sholat fakot kafar. Sopo wonge sing gak sholat kafir. Tegasnya gitu kadisnya. Tapi sama lihat dulur sama gak sholat. Terus mas, sama terus kafir mas. Sama harus sahadat lagi mas. Sahadat. Sudah tahu perbedaannya ya? Itu yang saya maksud. Supaya sama gak salah paham kemudian. Di lapangan ngawur gitu loh. Bukan begitu maknanya ya. Jadi ada amalia, ada person. Kalau amalia jelas, amalia yang jelas amalia kekafiran ini. Tapi personnya harus dijelaskan dulu, harus dinasihati dulu, harus gitu nggih. Kecuali kalau memang dasarnya wis gak Islam. Jos kafir, boleh enggak ngomong kayak gitu? Ya memang dia gak Islam kok. Yang lucu itu kan dikatakan, mohon maaf nih, ini gubernur kafir. Saya enggak kafir, lu sama kafir kok gak kafir. Oh jelas-jelas sama kafir. Kalau seandainya sama enggak kafir kan percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikira kafir itu adalah sebuah, memang kafir itu istilahnya orang Islam yang menunjukkan orang ini tidak beragama Islam. Tapi enggak dipahami. Saya memang Kristen, tapi saya enggak kafir kan gitu. Karena memang enggak paham istilah kafir dalam dunia Islam. Dunia Islam artinya orang yang tidak beragama Islam. Terus poin-poin apa yang bisa diambil dari surat apa tadi? Watini wazaitu. Kan sudah selesai ya. Nah, sekarang kandungan ayat ini itu apa saja sih yang bisa dipetik dari ayat ini? Yang pertama kandungan global. Kalau tadi kan terperinci setiap ayat gitu. Sekarang kandungan global. Satu. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kenapa kalau Allah kok boleh bersumpah dengan makhluk? Karena Allah yaf'al ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Berbeda dengan kita, kita enggak boleh. Itu poin pertama ya. Jangan kemudian kita, ustaz berarti kita boleh bersumpah dengan makhluk. Karena Allah ngajari kita, enggak. Yang bersumpah dengan makhluk itu cuma Allah. Selain Allah enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Berarti sampean kalau sumpah harus dengan apa? Dengan Allah. Karena kalau sampean bersumpah dengan makhluk, berarti panjenengan mengagungkan makhluk. Enggak boleh. Rasulullah mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asrof. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Di panjenengan enggak boleh, Pak. Demi Ka'bah, demi Rasulullah enggak boleh. Harus demi Allah saja. Tapi kalau Allah boleh, karena Allah yang memiliki semuanya. Itu apa namanya? Pelajaran pertama dari ini. Jadi boleh. Pelajaran yang nomor dua, pentingnya sumpah untuk menjelaskan perkara yang besar. Bolehnya bersumpah untuk menjelaskan perkara yang besar. Bahkan di sini Allah bersumpah berapa kali? 4 kali. Yang dua itu adalah penguatan dari segi bahasa. Berapa kali ya? 4 kali, jangan lupa. Nomor 3. Takrimun nau'il insani. Allah itu memuliakan manusia. Allah memuliakan apa? Manusia. Makanya Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Itu nomor berapa? 3. Nomor 4. Sesungguhnya manusia akan masuk neraka. Kecuali 2 orang yang gak masuk neraka. 1, orang yang beriman. 2, orang yang beramal soleh. Itu kandungan nomor berapa? 4. Manusia akan masuk neraka kecuali 2 orang. Yang beriman dan beramal soleh. Kato aneh luru pak. Kelihatannya 2. Kalau dijabarkan kan ya itu intinya. Kan gitu ya tadi ya. Iman itu kan dengan hati, lisan dan ucapan. Amal soleh adalah amal yang didasari atas ikhlas dan mutabaah. Ayat ini serupa dengan surat Al-Asr. Sama, mirip. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Terus. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ada tambahannya. Kalau yang saking miripnya, Pak, saya itu pernah jumpai orang sholat pakai watini. Watini wa zaituni wa qurisini. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Bingung deh. Itu saya pernah jumpai. Bingung. Akhirnya dia diteruskan iling di ini. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun khairun. Toto disalahno sama makmumin. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lah imamnya ikut makmumin. Jadi berpindah. Pernah kejadian kayak gini. Habis salat tole-tole kabeh. Imame wis watini, terus dibenerno wis bener watini, tidak salah karo makmumin. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi sampai terakhir ya wa tawassaw bis sabr. Lho kok bisa wong watini kok sampai sabar ya? Itu pentingnya sinkronisasi antara belakangnya imam dengan apa? Imam. Nah, itu ada kalau yang Al-Asr ada dua, ada tambahan dua. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Terus ayat ini menunjukkan balasan kebaikan bagi orang baik, balasan kejelekan bagi orang jelek. Mana itu dalilnya? Kalau orang baik dikatakan apa namanya? Lahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak terputus. Kan baik gitu kan? Bagi orang yang beriman tadi. Tapi sebaliknya, summa rajatnahu as falasafilin. Kalau orang jelek ya dimasukkan ke tempat jelek. Balasan. Apakah balasan itu berdasarkan keadilan Allah? Iya, berdasarkan keadilan Allah. Mana dalilnya? Di penghujung ayat. Kenapa kok alaisallahu biahkamal hakim kok ditaruh di belakang ayat? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu enggak mendolimi hamba gitu. Nek wis kamu di nang non neraka ya memang itu bagianmu. Orang itu tidak dimasukkan surga kecuali rahmatnya Allah dan orang itu tidak masukkan ke neraka kecuali karena keadilan Allah. Ya, makanya ditutup alisallah. Aku gak dolimi kalian, gitu. Sing api yo elok api, sing elek elok elek. Ditutup dengan apa tadi? Alisallah bi ahkamil. Allah sebaik-baik pembuat keputusan. Supaya hamba ini tahu bahwa Allah tidak mendolimi dirinya. Kalau kamu menjumpai kejelekan di akhiratmu, ya karena amalmu sendiri. Makanya ditutup dengan supaya hamba ini tidak pesimis melihat. Karena Pak, gini Pak, terus terang aja Pak. Saya tanya Pak Jendengar. Ada orang ini, orang cilik sama orang besar punya kasus. Dibawa ke pengadilan. Saya mau tanya. Orang kecil ini pesimis gak dari keadilan? Pasti kalah. Seperti sekarang ini jadi tersangka apa gak jadi tersangka. Bebas sama gak bebas. Yakin kok ada yang puas. Pong Islam sing teman-teman Islam. Puas apa enggak? Tersangka kok masih iso kampanye. Kan gitu kan? Sedangkan ada yang terduga sudah tembak mati. Kan gitu kan? Karena inilah hukum manusia. Nah, Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin memberi ketenangan bagi hambanya. Sing api oleh balasan api, sing elek oleh balasan elek. Makanya ditutup dengan alaihissallahu. Jangan khawatir, aku gak dolimi kalian. Ditutup dengan ayat keadilan. Luar biasa. Setelah menjelaskan orang yang baik akan ketemu baik, orang jelek ketemu jelek, ditutup dengan ayat keadilan. Karena Allah ingin hambanya itu tenang, gak mungkin didolimi sama Allah. Semua itu berdasarkan masing-masing. Kalau di api, api jelek jelek. Itu ya. Sebenarnya saya persiapan dua surat, tapi kalau saya jelaskan sekarang khawatir gak cukup. Sekarang jam 11. Ada pertanyaan silakan. Alam nasroh ini sedikit tapi penjelasannya lumayan panjang. Silakan kalau bertanya atau saya teruskan aja ya. Surat alam nasroh. Kembali ke kitab tafsir. Saya sarankan panjenengan besok bawa Qurannya saja. Kalau enggak punya kitab tafsir bawa Quran. Quran terjemahan, alhamdulillah, enggak Quran terjemahan, enggak apa-apa. Jadi sampai ngaji ini bawa kitabnya, paling enggak Al-Qur'annya lah. Iso nyimak watini wa zaitun, watin oh watini itu wa zaitun ini adanya di Baitul Maqdis. Harus bawa Qur'an lah minimal ya. Sanggup apa enggak, Pak? Kalau enggak punya mushaf Al-Qur'an datang ke rumah saya tak kasih, Pak. Saya punya banyak, tapi jangan semua, kalau semua juga kebanyakan. Nah, sekarang Alam Nasrah. Surat Alam Nasrah ini namanya itu surat Asy-Syaraf sebenarnya. Namanya itu surat Asy-Syaraf. Tapi orang terkenalnya menyebut surat Al-Insyirah, iya kan? Kalau di tempatnya sampai ditulis surat apa, Pak? Pak Basri? Surat Alam Nasrah. Alam Nasrah Pak, surat Asy-Syaraf. Asy-Syaraf. Oh iya. Itu yang benar. Kalau di kitab aslinya saya malah surat Alam Nasrah. Sebenarnya bukan surat Alam Nasrah. Kenapa dikatakan surat Alam Nasrah? Karena diawali dari. Tapi surat aslinya namanya surat Asy-Syaraf. Alif Lam Shin Ra Ha. Asy-Syaraf. Baik, saya bacakan. Kalau nanti gak cukup ya dilanjutkan aja ya. Ayat ini turun setelah wadduha. Ini wadduha. Sebenarnya wadduha dulu tetapnya ya. Wadduha terus sekalian biar cocok gitu loh. Setelah wadduha tapi surat An-Nasr. Tapi saya persiapannya An-Nasr, Pak, enggak wadduha. Saya kan enggak mau nyampaikan sesuatu yang tidak saya persiapi, takut salah nanti. Nah, Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sodrok. Tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Itu nanti ada kisahnya. Kenapa kok? Kapan Nabi Muhammad dilapangkan dadanya? Sejak kapan? Saya baca dulu. Alam Nasrah laka sodrok. Alam Nasrah tidakkah aku lapangkan laka untukmu sodroka dadamu wahai Muhammad? Wawadzona dan kami ambil angka darimu wizrok kesalahan-kesalahanmu. Aku hapuskan semua kesalahan-kesalahanmu wahai Muhammad. Allazi anqadha dhahrak, yang mana kesalahan-kesalahanmu itu membebani apa? Punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu sebutan namamu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, aku tinggikan namamu. Dengan apa? Ditinggalkan. Dengan apa namanya Nabi ditinggalkan? Nanti, jangan sekarang. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahannya ada berapa? Kesulitannya ada berapa? Satu. Kemudahannya ada dua, kesulitannya ada satu. Ustaz, tapi kan di situ disebutkan usrinya dua, yusronya dua, ya kan? Karena sama enggak ngerti bahasa Arab. Kalau sama ngerti bahasa Arab, coba teman lihat. Ketika nyebut yusro, pakai alif lam apa tidak? Tidak ada. Tapi kalau nyebut usro, kesulitan, pakai alif lam apa tidak? Innama al usri yusro. Yusronya enggak pakai alif lam, tapi usronya pakai alif lam. Betul? Fa innama al usri, usronya sulitnya pakai alif lam. Betul enggak? Sama kalau belajar bahasa Arab, kalau ada alif lamnya itu namanya ma'rifat. Perhatikan, gini. Ya, repot kalau gak ngerti bahasa Arab, jelas noni loh. Contoh. Ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Rojulunnya pakai alif lam apa enggak? Tolong saya dijawab, supaya saya semangat. Ja'a rojulun. Rojulunnya ada alif lamnya apa enggak? Tidak. Berarti artinya, ja'a rojulun, datang seorang laki-laki. Tak terang, tak teruskan dulu. Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Warrojulu Abu Muhammad, pakai alif lam apa enggak itu? Warrojulu, dan laki-laki tadi adalah bapaknya Muhammad. Saya mau tanya, di sini ada dua laki-laki, lafadznya kan ada dua rasul toh. Ulangi ya. Ja'a rajulun warrojulu Abu Muhammad, telah datang laki-laki dan laki-laki itu bapaknya Muhammad. Laki-lakinya ada berapa? Sedih aku ini. Laki-lakinya ada berapa? Satu. Meskipun kalimatnya ada. Mengapa? Karena ada alif lam. Kalau ada alif lam itu menunjukkan itu podo wae, sing pertama mbek sing kedua itu podo wae. Telah datang laki-laki. Dan laki-laki itu bapaknya Muhammad. Laki-lakinya ada berapa? Satu, meskipun penyebutannya ada sama dengan Usri ini. Sama kalau ngerti bahasa Arab ngerti. Berbeda dengan Yusro. Yusronya ada alif lamnya ada? Enggak ada. Berarti Yusro yang ikut apa? Berarti Yusro yang di ayat yang kelima itu beda dengan Yusro pada ayat yang ke-6. Tapi Usro yang sulit itu di ayat yang kelima sama dengan yang ada di 6. Berarti artinya apa? Sebenarnya itu nanti ya, ini kan masih ini terjemahan dulu itu nanti sebenarnya itu. Terlanjur. Padahal alam nasroi belum dijelaskan. No. Berarti di situ setiap satu kesulitan diberi oleh Allah berapa? Kalau sampai menangis 2 jam, Allah akan membuat sampai ketawa 2 jam. Itu intinya. Jadi gak usah khawatir, uripiku, ismunupiku. Kan kata para ulama itu, kata para nabi para ulama mengatakan dua kemudahan tidak mungkin terkalahkan dengan satu kesulitan. Karena ini gak ngaji, gak ngerti, Pak. Jadi ini uang nih, dikai musibah karena Allah itu tak detik. Dikai keenaan, rong detik. Ini innamal usri. Itu nanti ya. Fa'idha farohta fangsob. Fa'idha farohta fangsob. Apabila kamu telah selesai dalam sebuah urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Ini Islam melanjutkan dengan malas. Sayyidah Farokta kalau selesai, fansop, cari lagi yang amal yang baik. Nanti ada tafsirannya itu. Terus selanjutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu lah hendaklah kamu berharap. Artinya kerja sing tenana, mari iki gelek meneh sing tenana gitu. Tapi ila rabbika gantungkan keberhasilannya kepada Allah. Semangat ya semangat, tapi iling Allah gitu loh. Itu masih terjemahan. Nah, sekarang ini tafsir. Alam nasroh laka sodrok. Wahai Muhammad, tidakkah dulu kami lapang, tidakkah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Apa maksudnya melapangkan dada? Para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah melapangkan hatinya Nabi ketika Isra Mi'raj. Karena pada waktu itu Rasulullah sedih. Ditinggal mati sama siapa? Khadijah. Sama siapa? Pamannya. Dua orang yang membackup jawannya Nabi. Khadijah membackup dari cinta kasih, dari harta. Abu Thalib membackup Nabi dari segi keamanan. Kan gitu kan? Kalau kita membaca Sirah Nabawi. Selama ada dua orang ini. Oh, dakwah itu. Kenapa kok hijrah? Karena dua orang itu sudah tidak ada. Tidak ada yang backup Nabi. Dilukai, dilempari batu. Ya sudah hijrah. Dulu ketika ada dua orang ini, di backup terus dakwanya Nabi. Juga ada yang berani sama Abu Thalib. Khadijah bangsawan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Dua-duanya wafat, baru ada syariat apa? Hijrah kan gitu loh. Artinya tidak ada yang melindungi Nabi, membackup Nabi. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lah, maka Nabi dihibur oleh Allah. Dengan diajarkan apa? Isra. Apa sih Isra itu? Isra itu perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj artinya perjalanan ke atas. Mi'raj itu ke atas, ke Sidratul. Jadi, bukankah wahai Muhammad, kami melapangkan untukmu dadamu, kamu enggak sedih, kamu lapang. Itu tafsiran pertama ketika Nabi apa tadi? Diisrokan, diisrok mi'rajkan oleh Allah. Setelah kematian siapa? Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua ini pernah dengar enggak Rasulullah pernah diberdah dadanya? Jadi Rasulullah itu ditinggal mati bapaknya sedangkan beliau mati di perut ibunya. Lahir miskin. Kebiasaannya orang Mekah kalau ada bayi itu disusukan, itu kebiasaan sudah. Dibawa ke pedalaman, ke lembah-lembah. Lah pada waktu itu ada suku yang suku ini terkenal dengan wanita-wanita tukang susunya, namanya Bani Sa'ad. Makanya ibu susunya Nabi namanya Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Gitu loh Pak ceritanya Pak. Orang Mekah yang punya anak bayi yang masih merah-merah ini nunggu datangnya wanita-wanita tukang susu itu. Rasulullah dibawa Aminah. Semua diambil. Ini siapa ini? Ini Muhammad. Anaknya siapa? Gak punya bapak, gak mau. Gak ada duit. Pindah lagi. Ini bapaknya, oh ini bapaknya fulan-fulan orang Quraisy kaya. Diambil. Semua diambil. Nabi Muhammad yatim gak ada yang ambil. Gak ada yang nyusui Nabi, gak ada yang mau. Karena orang itu jauh-jauh dari lembah Bani Sa'ad ke tempat ini kan cari duit. Dengan apa? Nyusui bayi dibawa ke kampung halamannya. Gitu loh cerita. Nah. Bani, siapa namanya? Ibunya Nabi itu. Bukan ibu susunya. Halimah itu ibu susu yang kesekian. Pertama ibunya Nabi sendiri. Kedua Suwaibah. Budaknya Abu Lahab. Terus yang ketiga ini. Itu apa Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah juga ditawari. Gak gelem. Bukan anak yatim. Juwe ipiro itu. Susu kontek oleh duwe. Ya. Akhirnya ganti. Kok. Ah. Terus diambil konco-konco nekabe. Bayi-bayi kota Mekah ini. Halimah gak oleh bayi. Terus mulai mas. Sama bu Juni mulai mas. Kata bu Juni baik. Gila deh. Mulai percuma gak oleh popo. Bisa jubuan anak yatim. Sano. Barangkali membawa keberkahan. Tujuh Halimah. Daripada gak oleh popo. Dan lumayan lah dapat gaji. Diambil. Diambil dibawa ke Bani Sa'ad. Ini kendaraannya Halimah Sa'diyah ini jalannya cepat sampai nyalip yang berangkat dulu. Kaget nih Halimah Sa'diyah tadi gak oleh bayi sekarang kok cepat melayu. Kan cepat gaknya kan tergantung kendaraannya. Apa namanya? Hewannya itu. Hewannya ini cepat giat gitu. Ya nyampe di Bani Sa'ad. Heran orang-orang kampung Bani Sa'ad itu. Lihat kambing-kambingnya siapa? Halimah Sa'diyah itu penuh dengan apa? Susu. Diperah ke ente-ente. Seneng Halimah sama suaminya ini. Mungkin ini keberkahan sih jabang bayi ini. Anak yatim. Kan ada hadisnya juga kan. Kamu diberi rezeki oleh Allah karena ada anak yatim di rumahmu. Kamu diberi rezeki oleh Allah. Kalau ada anak lemah di antaranya anak yatim. Kalau sampai nanggung anak yatim. Ya nanggung itu gak harus ditaruh di rumah ya. Tapi sampai nanggung anak yatim. Itu gak mungkin itu ngambil harta sampai. Gak mungkin. Karena anak yatim itu punya jatah dari Allah. Cuma dikasihkan siapa? Masuk langsung dikekno anak yatim kan gak mungkin tuh. Wong anak yatim belum iso kerja. Dikekno wong sing ramut anak yatim. Jadi kalau sampean ngasih anak yatim sedikit pun gak ngurangi harta sampean. Belas dah. Itu murni milik anak yatim. Dilewatkan sampean. Bahkan akan ditambah sampean ini. Gitu loh Pak. Toh. Terbukti. Ini sebelum ada hadisnya Nabi ini. Ini memang Nabi sendiri yang ngalami. Anak yatim dibawa siapa? Lancar. Sampai-sampai Bani Sa'ad itu ngomong. Wahai penggembala-penggembala kambing. Gembalakanlah kambing kami. Seperti kambingnya siapa? Halimah Sa'diyah. Saking berkahnya. Padahal bukan karena apa? Padahal bukan karena rumputnya. Tapi karena ini ketunggon Nabi. Yang saya enggak ketunggon. Nah. Saya teruskan dikit sebelum kita azan ya. Akhirnya. Umur 2 tahun Pak. Kan masa selesai ini. Masa kontrak selesai. Dikembalikan. Bukan dikembalikan. Halimah ini sudah terlanjur jatuh cinta. Dan enak. Hidup ini lapang. Rezeki lancar gitu Pak. Dia bawa. Karena sesuai kontrakannya kan 2 tahun tuh kan. Dibawa pulang ke Mekah. Amin. Ngomong sama Aminah ini. Mbak Aminah. Anak sampean ini. Yo gak tahu manggilnya siapa. Gak tahu ya. Tapi. Kalau sekarang ya Mbak lah gitu. Mbak Aminah. Ini anak sampean itu solo, tak bawa saja. Kasihan kalau ditaruh di Mekah. Mekah ini banyak polusi, banyak kan Mekah dari dulu kan banyak ras yang tinggal di situ. Khawatir kena penyakit di sini. Dibalikkan lagi umur 2 tahun, dibawa lagi sama Halimah. Sampai umur 4 tahun Rasulullah dibedah ini. Waktu dibedal dadanya oleh malaikat Jibril, itu Rasulullah sama anak kecil-kecil main. Main-main tiba-tiba Rasulullah pingsan. Ada makhluk aneh bedel dilihat sama anak kecil itu lari semburat Muhammad mati Muhammad mati Muhammad mati kedengaran siapa ini tafsir dari ini akhirnya Ummu Halimah apa Ummu Sa'diyah cari mana Muhammad ketemu pucat wajahnya takut ada apa-apa dikembalikan. Lah itu ceritanya itu kan hatinya Nabi yang jelek itu di apa? Dicuci pakai air zam-zam. Lah kenapa kok Allah mentakdirkan ada bocah-bocah kecil melihat kejadian itu? Itu sengaja Allah desain. Gak kok ono, bukan gak ada maksudnya itu. Nanti Nabi umur 40 tahun, sahabat-sahabat kecilnya Nabi itu ngomong, lu gak heran Muhammad jadi Nabi, mong biyen ono kejadian ini. Gitu. Datang itu saudara-saudaranya, susu-susuan itu Nabi, nah, diantaranya Saima, wanita namanya Saima, itu saudari susu-susuannya Nabi. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, datang Saima ini, ngerti dulu ada kejadian aneh itu. Ya Rasulullah, dulurmu Saima, aku masih ingat, ketemu dekat dia sama Nabi. Memang suka didesain oleh Allah anak-anak kecil melihat supaya nanti kalau umur 40 tahun Rasulullah jadi Rasul, anak-anak ini akan membenarkan berita. Masih ayat pertama, Pak. Belum dilanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita ulangi nanti alam nasroh kandeng ya. Besok akan kita terangkan wadhuha sama